illallah. La mau la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsu bismillahit tawakkalna allah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amal hadisu. Adapun hadis allazi qala, yang telah berkata musannif Ibnu Taimiyah annahu, sesungguhnya hadis mimma, dari hadis layuh kamu yang tidak bisa dihukumi bisihatihi terhadap sahihnya hadis. Fahaza lafzuhu, maka ini adalah lafaznya. Qala, berkata siapa Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Iza ana muttu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautina. Iza ana, apabila aku mutu, aku mati. Iza ana mutu, bisa juga mitu. Itu kalau yang ngaji sorok tahu itu. Kiasannya bagaimana itu? Iza ana mutu, apabila saya mati, fasna'u, maka lakukanlah oleh kalian. Bi kepadaku. Kama seperti perkara. Amaro yang telah memerintahkan. Na kepada kami. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nasna'a, supaya kami melakukan di mautina, kepada yang mati dari kami. Amaro memerintahkan na kepada kami, kepada kita. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi. Iza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumutu roba ala qabri faliyakum ahadukum ala ra'si qabrihi summal yakul ya pulan bin pulan. Iza mata, apabila meninggal, siapa ahadun, salah seorang, min ikhwanikum, dari saudara-saudara kalian. Fasawaitum, maka ratakanlah oleh kalian. Aturoba tanah, ratakanlah tanah oleh kalian. Ala qabrihi, di atas makomnya, di atas kuburannya. Ahad. Falyakul, falyakum, maka berdirilah. Siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian. Salah seorang atau salah satu di antara kalian. Ala ra'si qabrihi, di atas kepala kuburan ahad. Ahad yang pertama, mayit. Summal yaqul, lalu berkatalah si ahad, ahad yang kedua. Ya pulan ibnu pulan, wahai pulan bin pulan. Fa innahu, maka sesungguhnya mayit. Kita kemayitin ajalah. Kalau ahad satu, ahad dua, takut kagok. takut keseliru mayit saja. Fa innahu maka sesungguhnya mayit yasma'u mendengar mayit hu kepada ahad. Nah, ahadnya, ahadnya kita gunakan kepada yang hidupnya. Wala yujibu, tapi tidak menjawab mayit. Jadi ngedenger tapi enggak menjawab. Sumal yakul, lalu berkata lagi si ahad, ya pulan ibnu pulana, wahai pulan bin pulana, fa innahu maka sesungguhnya mayit yastawi qa'idan, itu memapakkan diri qa'idan dengan duduk, langsung duduk di mayit. Summal yakul, lalu berkata lagi si ahad, ya pulan bin pulana, wahai pulan bin pulana, fa innahu maka sesungguhnya mayit yakul, itu berkata mayit, arsyidna yarhamukallah, kata mayit, arsyidna, berilah kami petunjuk. Jadi si mayit itu minta, minta diberi petunjuk, minta diberi arahan. Yarhamukallah, yarhamu, semoga memberikan rahmat kepada engkau siapa Allahu Allah. Walakin la tash'urun, dan tetapi kalian semua tidak tahu. Padahal mayit itu ngomong kayak gitu. Ya beda alam kan. Tapi kalau dia dengar omongan kita. Tapi kalau kita enggak dengar omongan mayit. Falyakul, maka berkatalah si ahad, uzkur, ucapkanlah olehmu ma sesuatu, khorojta, yang keluar engkau alaihi karena ma minat dunia, dari dunia. Syahadatu, yaitu syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lafaz ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah abdi dan rasulnya Allah. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, rodita, engkau ridho, billahi, kepada Allah, Rabban, sebagai Tuhan. Wabil islami, dan engkau ridho terhadap Islam. Dinan, sebagai agama. Wabi Muhammadin, dan engkau ridho terhadap Muhammad nabiyan, sebagai nabi. Wabil Qur'ani, dan engkau ridho kepada Al-Qur'an imaman sebagai pedoman. Fa inna mungkaran wa nakir, maka sesungguhnya mungkar dan nakir. Ya khuzu, itu memegang. Siapa kullu wahidin masing-masing. Minhuma, dari mungkar dan nakir. Dia disohibihi, memegang tangannya mayit. Wayakulu, dan berkata malaikat munkar dan nakir, intolik bina mayuk iduna. Intolik, ayo berangkat bina bersama kami, mayuk iduna, dari tempat duduk ini, dari tempat duduk kami ini, dari sesuatu yang mendudukan kami maksudnya. Tapi maksudnya kayak gitulah ya, dilurus-lurusin aja. Ayo berangkat dari tempat duduk ini. Titik. Sakola lalu bertanya, siapa rojulun, seorang laki-laki. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fa'ilam na'rif ummahu, fa'ilam na'rif, maka apabila kami tidak tahu ummahu, nama ibunya mayit. Bagaimana ya Rasul kalau kami enggak tahu nama ibunya? Kola, maka menjawab Nabi, tansibuhu ilal hawa. Tansibuhu, maka adapun menasabkannya mayit, ilal hawa, itu kepada Siti Hawa. Misalkan, ya Abdullah bin Hawa. Kalau laki-laki ada yang bin Adam, gak apa-apa. Bin Pulan juga suka ada. Maksudnya malah yang ada di makom itu. Ya Pulan bin Hawa. Titik. Yaqulu berkata. Sampai di situ ya hadisnya ya. Yaqulu berkata, siapa Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani. Kala berkata, siapa Al-Hafiz, Imam Al-Hafiz, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Hafiz, At-Takhlis, kitab At-Takhlis, kitab Takhlis. Hadzal hadis, adapun hadis ini, isnaduhu, itu adapun sanadnya hadis, jayidun, itu baik. Wa ayyada, dan menguatkan hu kepada hadis apa abdiyau. Abdiya fi kitabaihi, dalam dua kitabnya Abdiya, Al-Mukhtaroh, yaitu kitab Al-Mukhtaroh wal-Ahkam dan kitab Al-Ahkam. Aku lu berkata aku, kata Ali Maksum. Safit talqin, maka adapun pada talqin mayit. Khilafun fiqhiyun, itu perbedaan bangsa fikih. Perbedaan furu'. Fahuwa, maka ada pun talqin. Mimma, itu dari sesuatu yang bagi, yang tidak perlu. Ada apa? Ada mutabadulil ingkar. Mimma yang bagi, mimma itu dari sesuatu yang bagi, yang perlu, ya, bukan tidak. Yang perlu apa? Ada mutabadulil ingkar, tidak adanya saling ingkar. Bisa nihi karenanya. Bal hatta syaddudi, tinggalkanlah saling tasyaddud. Tasyaddud itu ya saling apa, permusuhan lah ya, saling keras. Wa ta'adiya, dan saling permusuhan. Min jarra'ihi, dari ya darinya, dari memperjalankannya atau dari melakukannya. Titik. Hadirin para santri sekalian, sebelumnya sudah kita bahas mengenai masalah talqin mayit. Di awal juga Kiai Haji Ali Maksum ini sudah menyampaikan bahwa memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah talqin mayit. Bahkan para a'immatul mujtahid juga di sini sudah berbeda pendapat. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mempersilahkan tapi tidak memerintahkan. Kalau mazhab Imam Syafi'i, itu menganggap baik, bahkan perlu, meskipun dalilnya itu adalah hadis yang tidak sahih. Lalu yang ketiga, menurut pendapat mazhab Imam Malik. Nah, kalau pendapat Imam Malik memang memakruhkan talqin mayit ini. Begitu. Nah, ini silakan kembali kepada masing-masing. Tapi perlu saya tekankan di sini bahwa kalau misalkan betul bahwa apa yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya pada juz yang pertama berkenaan dengan pendapat imam pendapat sahabat Abi Umamah Al-Bahili itu, maka memang kita patut memegang, karena Abi Umamah juga seorang sahabat yang kaulnya, pendapatnya itu dijamin oleh Rasulullah sebagai asarus sahabat. Tapi di sini masalahnya kan Abi Umamah bukan dari ijtihad beliau, tapi beliau menyandarkan kembali kepada Rasul. Menyandarkan kembali kepada Rasul, menyatakan bahwa itu dari Rasul. Nah, itu yang jadi permasalahan. Mungkin kalau ijtihad Abi Umamah sendiri sih kita akan menerimanya sebagai asar. Tapi karena menyandarkan kepada Rasul dan menyatakan ini adalah hadis, ini yang akhirnya jadi perdebatan begitu. Menurut para ulama, karena tidak ada riwayat. Bahkan tadi kita baca juga rawinya enggak ada kan? Begitu. Dan ini ada dalam tulisannya, di antaranya adalah dalam fatwa Ibnu Taimiyah. Begitu. Tapi meskipun demikian, hadisnya ini sanadnya jayid. Meskipun tidak sampai kepada derajat hadis sahih, gitu ya. Hadisnya itu panjang tadi, kita udah lugot semua. Nah, sedikit juga yang ingin saya sampaikan, memang para hadirin, bagi golongan orang yang memang tidak percaya terhadap kaul para ulama, atau juga tidak memegang atau tidak percaya kepada hadis yang tidak sahih, maka ya pantas sekali kalau misalkan memang mereka tidak memperbolehkan talqin mayit ini. Ya, talqin mayit setelah mayit dimakamkan. Karena kalau mayit belum dimakamkan itu sepakat tidak ada masalah. Hadisnya laqinu mautakum dan itu sahih. Begitu para hadirin. Nah, sebenarnya di akhir kita jelaskan ini dulu. Kata Syekh Ali Maksum, nah ini hadis yang memang tidak dihukumi sahihnya ini. Lafadznya seperti ini, Abu Umama Al-Bahili beliau berkata, "Iza muttu iza ana muttu fasna'u bi." Apabila aku mati, maka lakukanlah kepadaku seperti apa yang telah Rasul perintahkan kepada kita semua. Yaitu Rasul memerintahkan apabila salah seorang di antara kita meninggal, maka tatkala sudah dimakamkan, sudah dikuburkan dan sudah rata dengan tanah, salah seorang di antara kalian itu harus ada yang bangun tepat bersebelahan dengan kepalanya mayit. Lalu orang tersebut berkata, "Ya Fulan bin Fulana, ya Fulan bin Fulana, ya Fulan bin Fulana." Tiga kali. Nah, kalau misalkan nggak tahu nama ibunya, bisa dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana pertanyaan sebagian sahabat tadi ya. Bagaimana kalau kami tidak tahu nama ibunya? Ya tansibu ilah ilah Hawa. Berarti kalau misalkan namanya Abdullah. Ya Abdullah bin Hawa. Ya Abdullah bin Hawa. Ya Abdullah bin Hawa. Tiga kali. Panggilan yang pertama, ya Abdullah bin Hawa. Itu mayit, kata Rasul, ngedengar tapi gak ngejawab. Tapi masih diem. Masih tidur. Tiduran. Lalu panggilan yang kedua, ya Abdullah bin Hawa. Duduk. Panggilan yang ketiga, ya Abdullah bin Hawa. Baru ngejawab. Cuman gak kedengeran sama kita. Jawabannya, arsyidna yarhamukallah. Berilah aku petunjuk. Berilah aku arahan. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Nah, mayit ngomong kayak gitu, cuman kita gak dengar. Karena kalau kita dengar omongan mayit, wah bisa kabur semua si pelayat ini. Jadi gak dengar. Tapi mayit ngomong kayak gitu. Tolong aku, tolong kami berikan petunjuk. Nah, lalu kata Rasul sesuai dengan hadis ini, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ucapkan sesuatu yang memang mengeluarkan kau dari dunia, yaitu dua kalimat syahadat. Ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Seperti itu hadisnya hadirin. Jadi sesuai sekali dengan apa yang biasa kita lakukan. Ini pengalaman ini. Ah, ini berbagi pengalaman saja. Saya pernah, kalau dulu waktu di pesantren guru saya yang mengajarkan, tapi metodenya lain. Kita talqinnya panjang. Ada rangkuman. Jadi orang kampung namanya Kampung Cijo. Ada yang meninggal ba'da asar. Nah, kebetulan yang meninggalnya itu salah satu jamaah dari pesantren kita. Akhirnya yang gak semua santri, tapi satu kelas Kebetulan saya lagi diajar sama beliau. Di orang takziah ada salah seorang jemaah yang meninggal. Nah, lalu kita berangkat ke sana dan saya belum tahu praktek talqin itu seperti apa. Nah, ya di antaranya yang tadi ada dalam hadis ini begitu. Tapi karena memang beliau sudah merangkumkan bukunya dan saya dulu pernah punya bukunya tapi enggak tahu di mana nyimpennya, lupa. Itu agak panjang rangkuman talqinnya itu. Nah, selesai bacaan Rabbitu billahi robba dan lain sebagainya. Nah, lalu dibaca rangkuman itu dibaca oleh beliau. Yang isinya memang seperti memberikan arahan kepada mayit. Kalau misalkan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu saya pengalaman pertama mentalkinkan mayit itu waktu ya sudah lama sekali ya masuk ke situ tahun 99. Jadi udah berapa belas tahun yang lalu itu pengalaman pertama. Nah, terus pengalaman yang kedua. Nah, itu ada yang meninggal lagi. Udah sekian tahun. Nah, saya ikut guru yang lain. Itu yang meninggal. Kalau yang itu kan yang meninggal ibu-ibu. Nah, sekarang laki-laki yang meninggal di daerah Cisitu. Kampung Cisitu dekat lewat sawah Cihanyang ke Cisitu lewat sawah langsung sampai. Nah, itu mah kita ngikut santri-santri senior ya, maksudnya yang sekelas itu diajarin praktek. Kita yang ngemandiin. Nah, guru saya yang ngasih contoh, kita memperhatikan, lalu kita yang ngapain. Begitu. Nah, lalu kita sholatkan. Ya, sambil nunggu jemaah dan ahli waris, keluarga semua selesai. Begitu, lalu dimakamkan. Nah, kalau beliau, guru yang beda ini, itu lebih singkat. Di antaranya ya ini, nalkinannya seperti yang ada dalam hadis ini, tapi nggak ada kitab rangkuman yang dibaca lagi. Jadi memang, ya intinya di situ kita belajar bahwa kedua guru saya itu mengajarkan mentalkinkan mayit. Ah, udah singkat cerita. Pertama saya datang ke Miftahul Khair. Saya belum nikah waktu itu, baru berapa bulan di sini. Tahun 2005. Ibunda dari Ibu Haji Diah, istrinya Pak Haji Asep, meninggal dari rumah sakit di Bogor. Ah, meninggalnya mungkin dari pagi atau kapan, datang ke sini asar. Menjelang asar disolatkan di sini. Setelah itu habis asar langsung dimakamkan di atas. Sekarang batu nisannya ada di mihrab. Belum di sini. Masih ada di mihrab ya? Masih. Nah, itu ibu itu ya. Itu namanya ibu itu. Itu belum disimpan sampai sekarang. Itu batu nisannya itu. Nah, beliau meninggal. Dimakamkan di sini di atas. Waktu itu memang yang nyepuhan yang itu Ustaz Hafizin. Dan keluarganya lah ya, ada putra-putranya yang dicoblong, yang di Bogor dan lain sebagainya. Tapi waktu itu Ustaz Hafizin enggak bisa lama. Karena beliau ada tugas lain, apakah itu pengajian atau apa, saya agak lupa, tapi yang pasti Ustaz Hafizin enggak lama. Pulang, pemakaman belum betul-betul selesai. Nah, selesai pemakaman itu pertama dari ada pembukaan. Ada pembukaan. Dari adalah salah satu putranya ya, adiknya dari ibu ini yang membawakan acaranya. Pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayat dan lain sebagainya. Nah, terus dipersilahkan kepada Pak Haji Asep ini untuk menyampaikan ya barangkali ada utang piutang, barangkali ada dosa perdosa, mohon di segala macam itu kepada jemaah yang hadir pada waktu itu karena lumayan banyak. Nah, selesai itu, saya diminta untuk mentalkin. Saya kan bingung, gak ada persiapan. Waduh, ini nalkinnya bagaimana? La haula wala quwata illa billah aja. La haula, gitu. Saya bawa majmu syarif yang kayak gitu. Nah, itu pengalaman pertama, mentalkinkan mayit. Saya sampaikan seperti itu, persis seperti yang ada dalam kitab ini. Ya ibu Anu bin Anu, ya ibu Anu bin Anu, ya ibu Anu bin Anu, tiga kali. Nanti akan datang dua malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Maka janganlah engkau merasa takut, janganlah engkau merasa ruas, kan pakai bahasa Sunda ngomongnya waktu itu. Beliau berdua akan bertanya beberapa pertanyaan kepada ibu. Jawab dengan tegas, jawab dengan lantang pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa ragu. Kalau misalkan malaikat itu, utusan Allah itu, dua makhluk itu datang bertanya siapa Tuhanmu, jawab Allahu Rabbi. Siap apa agamamu, Allah Islamu dini. Siapa Nabi dan Rasulmu, jawab dengan tegas. Jawab dengan tegas, Muhammad Nabi wa Rasul. Dan utusan kepadaku. Wama imamuka, apa pedoman hidupmu? Jawab dengan tegas. Al-Quran imamu. Wabil mu'minina ikhwani. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai talqin, lalu di situ saya sampaikan kepada jamaah yang hadir bahwa ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa tidak ada manusia yang abadi. Awal akhir kita pun akan kembali kepada Allah. Mungkin sekarang Ibu Sofi ini yang dipanggil, tapi mungkin suatu saat kita yang akan dipanggil. Persiapkan dan lain sebagainya. Nah, itu pernah pengalaman pertama itu saya mentalkinkan langsung dalam keadaan ditembak. Kata bapak, talkin. Aduh, saya nalkinin apa? Bukunya nggak ada, tulisannya nggak tahu, ketinggalan di pesantren begitu. Nah, ini juga santri Miftahul Khair, kan kita nggak tahu nanti kita mau tinggal di mana, betul tidak? Kalau kita tinggal di lokasi, di tempat masyarakat yang nggak ada talqin sih enak-enak saja. Beres dikubur, beres, sudah ditinggalkan kan begitu. Tapi kalau misalkan kita tinggal di masyarakat yang biasa ngadain talqinan, terus sebagian masyarakat tahu bahwa kita ini santri, bahwa kita ini ustad, nggak pangnalkinkan, harus siap begitu. Ya, siap nggak hadirin? Insya Allah. Begitu pula hadis. Nah, ini praktek talqin. Tapi setelah itu saya hampir enggak pernah nalkinin lagi. Bahkan mula cara mayit juga sekarang udah agak lupa. Karena memang enggak pernah praktek. Karena kalau masalah ngurus jenazah ini memang itu biasanya sudah ada bagian-bagiannya. Nah, Bu. Bahkan terkadang bukan ustaz, bukan kiai, terkadang lebih, tahu lebih, amil terkadang gitu ya. Atau kalau di atas itu ada bagian khusus tukang mulasara mayit. Nah, kalau guru kita yang tukang mulasara mayit itu Kiai Haji Hafizin. Nah, beliau mah kemana-mana panggilan terus, ada yang meninggal panggilan buat mulasara mayit. Makanya alhamdulillah kita tahun sekali suka ngadain acara mulasara mayit kan begitu. Masih ada enggak kegiatan ngurus jenazah? Hah? Belum. Adain lagi gitu. Kita bersyukur punya beliau begitu hadir. Bersyukur punya beliau. Terakhir saya ikut ngurus mayit itu mayit ini almarhum Bapak Pak Haji Umar, pendiri pesantren Miftahul Khair, tapi saya ikut-ikut beliau aja. oh prakteknya seperti ini, itu diajarkan dalam kitab. Tapi kan teori kalau di kitab, kalau prakteknya mah anggernya gempur kalau nggak biasa mah gitu kan, ngurus mayit begitu. Ya barangkali aja ada yang jadi amil santri minfo kan nggak tahu. Kalau misalkan santri minfo ada yang jadi amil, nah itu harus bisa, mau nggak mau harus terjun gitu. Jam berapapun meninggalnya harus siap. Jam 1 keluarganya pengen dimandiin, pengen dipulas sarat dan lain sebagainya, ya harus siap gitu. Ya hadirin ya. Nah, makanya nanti kapan-kapan itu diadain lagi kegiatan ngurus jenazah. Karena memang ilmu ngurus sekarang sudah agak jarang hadirin, udah agak jarang. Bahkan terkadang sekarang ini kebanyakan kalau yang meninggalnya di rumah sakit itu sama dokter saja. Enggak tahu ada niatnya atau bagaimana, padahal kan memandikan jenazah juga ada niatnya kan. Nawaitul ghusla li hadzil mayyit gitu. Bagaimana kalau itu para suster, para perawat, dokter yang ada di rumah sakit memandikan tanpa niat dulu untuk memandikan mayit, kan kita enggak tahu. Datang ke rumah udah beres saja. Kan ada cara-caranya juga, ada doa-doanya juga kan begitu. Nah, yang biasa di atas itu diantaranya Ustadz Sahate, Amang Mauni nggak paling penting, Pak Aceng ya, Pak Aceng. Nah, kebetulan, nah ini juga udah lama kejadiannya, ya tahun 2006-an lah kalau nggak salah. Kebetulan beliau lagi ke Garut. Ada kegiatan, ada acara ke Garut begitu. Itu di atas. Itu mayit, gak ada yang ngurusin. Ada yang di atas ini, itu pun lagi keluar. Yang biasa Pak Aceng panggilan itu, Pak Aceng di sana lagi ke Garut. Akhirnya lari ke sini, ke Mimpo. Datang ke rumah, Ustaz tolong gitu di atas. Oh, ada yang meninggal sampai sekarang belum diurus. Kan rewas, aduh bingung saya harus gimana ini ya, nggak enak gitu, nggak dipain cabai nyusul sedap gitu 15 menit bukaan dulu gitu. Aduh ya Allah ya Karim, dibukaan dulu kitabnya, mandiinnya bagaimana begitu, saya baca sepintas tek tek tek tek, ah udah 15 menit nyusul ke sana begitu. Memang betul nggak ada yang ngurus, pertanda bahwa yang bisa ngurus mayit itu semakin berkurang. Jadi karena memang semakin berkurang, akhirnya terkadang orang yang ngurus mayit itu ya ala kadarnya lah, paling ya dimandiin sebagaimana mandi biasa, lalu dikapanin, dikasih minyak wangi, habis itu tinggal dimasukin ke keranda, katanya ini udah dimandikan, lalu disolatkan dan dimakumkan, kayak gitu beres. Ya sebetulnya gimana ya, kayak gitu juga mungkin jadi-jadi saja gitu. Tapi kalau misalkan nggak diniatkan kan kasihan. Jadi orang yang wajib mandi besar itu kan ada 6 ya. Pertama orang yang junub, kesatu dan kedua. Lalu yang ketiga wanita yang sudah haid, selesai haid wajib mandi besar. Yang keempat wanita yang sudah melahirkan. Yang kelima setelah selesai nifas. Dan yang keenam orang yang meninggal. Jadi mandinya orang meninggal itu wajib. Karena dia akan menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Tapi niat ngemandiinnya kan yang memandikan itu. Nawaitul ghusla li hadzihil mayyit fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kalau misalkan enggak diniatkan dalam memandikan mayit, kan otomatis mayit itu enggak dalam keadaan suci nanti dimakamkannya, kan kasihan, betul tidak? Nah ini yang kita tidak tahu. Ya syukur-syukur kalau misalkan yang di rumah sakit, begitu, atau orang biasa yang enggak ngerti terus ngemandiin, dia betul-betul meniatkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak kan kasihan mayit. Karena menurut fikih, mandinya mayit itu hukumnya wajib. Betul tidak? Nah, ini mah apa ya? Mungkin pergeseran nilai dari kebiasaan-kebiasaan yang semestinya ada doa-doa dan lain sebagainya itu karena orangnya sudah semakin jarang, yang belajar dan menekuni masalah itu pun semakin berkurang, akhirnya ngurus mayit juga apa adanya. Begitu. Ya kan? Kan itu ada aturan yang misalkan kalau mayit laki-laki berapa lapis itunya, kapannya. Kalau perempuan berapa lapis kapannya. Lalu ada izar, ada kerudung, ada izar untuk perempuan itu. Untuk buat pocongnya itu kan ada aturannya juga. Lalu dikasih kapas-kapasnya itu di mana saja letak-letaknya berapa titik. Kan itu ada aturannya. Dikasih kamper dan lain sebagainya. Begitu. Ya, jelas tidak pula hadirin. Ya, meskipun kita nanti enggak tahu kita bakal jadi tukang ngurus mayit atau enggak, paling tidak kalau kita tahu ilmu kan enak begitu ya. Meskipun ngedadak, tinggal lihat keterangannya, oh kayak gini dulu saya pernah belajar, insya Allah. Maksain pasti selesai juga begitu. Biasanya kan kita, wah saya enggak bisa itu karena enggak praktek. Kalau udah terjun lah bisa saja insya Allah. Betul tidak? Terkadang kan sudah kayak gitu. Kita takut ngurus mayit, takut salah, takut. Daripada orang lain yang gak ngerti, mending kita yang ngerti. Begitu, meskipun kita grogi, takut, dan lain sebagainya. Nanti juga selesai, insya Allah. Oleh karenanya, sekali lagi penting diadain kegiatan. Kegiatan itu. Nah, apa namanya? ngurus jenazah. Dulu di sini kan diadain mayitnya, saya masih ingat dulu ada santri namanya Kang Handi. Handi itu, Handi Nur Firman itu mayitnya. Jadi bukan pakai bantal, tapi orang langsung. Gitu. Nanti di sini Nando ya, Dok. Dok. Siap, Dok, jadi mayit, Dok. Ya, baik pala hadirin. Kembali kepada masalah tadi, memang hadis ini hadis yang mungkin bisa dikatakan dhaif. Begitu. Mungkin bagi sebagian orang enggak suka. Nah, ini terkadang dibesar-besarkan memang. Saya pernah lihat status di Facebook ini kayaknya orang enggak suka banget sama yang dhaif begitu ya. Jadi dia nulis statusnya kayak gini kurang lebih. Yang sama yang hadis-hadis dhaif dia senang. Sama hadis-hadis sahih dia enggak senang. Begitu tulisannya itu. Sama hadis-hadis dhaif rajin menyebarkan. Rajin langsung mengerjakan. Tapi sama hadis-hadis soheh gak mau mengerjakan. Itu nulisnya kayak gitu tuh. Wah. Saya perhatikan, saya gak tulis komentar. Tapi hasil daripada tulisan itu, ternyata memang komentar bermacam-macam. Alhasil tulisan status seperti itu jadi panas. Karena seolah-olah yang nulis status itu dia gak suka begitu ya hadis-hadis dhaif begitu. Dan menyalahkan mereka yang selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gak ada hadis sahihnya begitu. Nah kita gak perlu terpancing lah begitu. Karena ini hanya akan menimbulkan permasalahan. Dan memang betul. Tatkala itu banyak sekali komennya itu sampai puluhan bahkan mungkin sampai ratusan. Karena panjang. Panas. Diskusi dalam Facebook itu panas. Suka nemu yang kayak gitu? Suka ada kan? Nah ini balas. Apa yang dinamakan bid'ah itu? Ah begitu. Lalu ada seorang juga yang ngasih YouTube. Isinya bid'ah itu bukan hukum. Itu yang ngomong kayaknya Habib. Dibalas lagi, dia punya keterangan lagi. Terus dibalas lagi kayak gini lagi. Tung-tung nama, saya perhatikan ini dari orang-orang yang mengatakan ini bid'ah, yang mengatakan ini enggak sahih dan ini sahih dan lain sebagainya, itu terus semakin lama itu semakin panas. Dan saya melihat, wah ini pertikaian antar umat Islam. Makanya betul sekali kata Kiai Haji Ali Maksum, aku luka fit talqin, saya berkata dalam masalah talqin ini, itu tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Begitu. La yang bagi yang bagi ada mutabadulil ingkar. Penting untuk tidak ada perselisihan, tidak ada saling pengingkaran. Wal hatasyadud wa ta'adi. Tinggalkanlah, jauhilah atasyadud, saling keras mengkerasi, saling bermusuh-musuhan hanya gara-gara masalah ini. Memang betul sekali. Apa yang dipikirkan oleh Kiai Haji Ali Maksum sekarang betul-betul terjadi. Tatkala dibesar-besarkan, ada orang yang melakukan talqin, diomongin bid'ah, nah itu reaksinya pasti bakal terjadi perdebatan yang gak akan ada ujungnya. Memang betul, dalam status itu kan, padahal ngomong kayak gitu doang, nulis statusnya panjang luar biasa, kesana kesini akhirnya itu. Ngomongin masalah bid'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Sampai keluar semua itu hadis-hadisnya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finar dan lain sebagainya. Nah begitu. Nah di sini sekali lagi ya. Saya menghimbau bahwa kita jangan terpancing. Kita belajar seperti ini bukan untuk menyalahkan yang lain juga. Tapi kita belajar ini supaya kita punya pegangan. Supaya kita tidak mudah terprovokasi. Kalau mereka enggak suka ya silahkan. Apalagi masalah talqin. Kalau misalkan suka ya baik. Kalau enggak suka ya silahkan. Itu prinsipnya kan begitu. Kita punya prinsip sendiri. Kita punya pegangan sendiri. Tapi kalau kita enggak suka sama hadis yang dhaif. Ya enggak apa-apa enggak talqin juga. Kan begitu. Jelas tidak hadirin kira-kira ini. Sedikit lagi. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan minal faqih dari orang yang fakir. Wa an Bamrah bin Hubab. Dan dari Bamrah bin Hubab radhiyallahu an, hadits tabi'in, salah seorang tabi'in. Bamrah itu salah seorang tabi'in. Qala, berkata Bamrah, yastahibbuna idza sawiya 'ala al-mayyit. Yastahibbuna kanu bukti. Siapa orang-orang ya? Yastahibbuna itu suka. Itu senang. Iza suwiya apabila sudah diratakan. Alal mayyit di atas mayyit. Iza suwiya apabila sudah diratakan. Tanah alal mayyit di atas mayyit. Iza suwiya apabila sudah diratakan alal mayyit kepada mayyit. Apa kubruhu kuburan mayyit. Wan sorofa dan sudah meninggalkan siapa anasuk manusia anhu dari kubur ayukola untuk diceritakan inda kubrihi di dekat makomnya mayit ya pulan wahai pulan kulla ilaha illallah salah sama rob kul ucapkan olehmu la ilaha illallah lafadz la ilaha illallah salah sama rob 3 kali. Ya pulan wahai pulan ku Rabbi Allahu wa dini al-Islamu wa Nabi Muhammad. Wahai pulan ucapkanlah olehmu Rabbi adapun Tuhanku Allahu Allah wa dini dan adapun agamaku al-Islamu itu Islam wa Nabi dan adapun Nabiku Muhammad itu adalah Muhammad. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis siapa Sa'id bin Mansur Sa'id bin Mansur mauqufan dengan hadis mauquf. Hadis mauquf. Walid Tobroni dan bagi Imam Tobroni nahuhu seperti seumpamanya hadis min hadisi Abi Umamah dari hadis Imam Abi Umamah. Marfu'an dengan hadis marfu' mutawwalan yang panjang. Jadi predikat hadis tadi yang kita pelajari ini tidak sahih. Predikatnya marfu'. Bahkan yang dari Domroh itu hadisnya mauquf. Begitu pula hadirin. Jelas tidak kira-kira? Nah, al-misal rabi at-tarawih. Perumpamaan, contoh perumpamaan yang keempat itu tentang masalah tarawih. Ini tarawih yang lebih penting. Insyaallah nanti kita bahas besok ya, mengenai masalah tarawih. Kita teruskan. Kepada kitab Minhus Tsaniyah.